Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyat Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita baca penjelasan dari Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Sulaiman As'ad rahimahumullah, bahwa kita harus berkeyakinan, harus meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan harus dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat banyak keutamaan dan kebaikan mereka. Maka kita harus meyakini mereka adalah orang-orang yang mulia yang telah menolong Islam, yang telah membela Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau menjelaskan bahwa tidak sepantasnya haram bagi kita, termasuk orang-orang yang mencela, termasuk orang-orang yang mencacati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tidak dibolehkan mencela mereka, tidak dibolehkan menyebutkan kekurangan mereka, seperti orang-orang Khawarij yang mereka mencela sahabat, bahkan mengatakan sebagian besar sahabat adalah kafir, sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Demikian juga kita tidak boleh seperti orang-orang yang ghulu, yang mereka berlebih-lebihan sampai mengangkat sebagian sahabat, mengangkat Ali bin Abi Thalib di atas kedudukan mereka, di atas kedudukan beliau, menganggap punya keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an sebagai sesembahan lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ghulu, demikian juga tidak boleh jafa, tidak boleh berlebih-lebihan, demikian juga tidak boleh meremehkan dan merendahkan mereka. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa qawluhu rahimahullah, dan perkataan beliau rahimahullah Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Al-As'ad rahimahullah, wa la taku ta'anan tu'ibu wa tajrahu, dan janganlah engkau menjadi atau termasuk orang-orang yang ta'an, yang banyak mencela, yang banyak menjelekkan para sahabat. Ta'ibu, engkau menyebutkan aib sahabat. Wa tajrahu, dan engkau mencacati sahabat, menyebutkan cacat, kekurangan sahabat. Maksudnya, kata Syaikh Zaid rahimahullah, ihzar antu'ibahum wa tajrahahum, hati-hati dari engkau menyebutkan aib sahabat, dari engkau menyebutkan cacat sahabat. Kama fa'alatil khawarij war rawafidh, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Rawafid. Hati-hati, jangan seperti mereka. Jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Idhum la yastahiqquna al-aiba wal jarha. Ketika mereka, para sahabat, tidak berhak, la yastahiqqun, tidak punya hak al-aiba untuk disebutkan aib dan kekurangannya. Walal jarha, tidak punya hak untuk dijarah, disebutkan cacat dan kekurangannya. Mereka tidak punya hak, tidak ada sedikit pun hak pada mereka untuk dicacati, dicela, disebutkan kejelekannya. Bal yajibu ihtiramuhum wa dzikru mahasinihim, bahkan wajib untuk menghormati mereka, wajib mengagungkan mereka, wa dzikru mahasinihim, dan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kalaulah bukan sahabat, kalaulah tidak dengan tangan sahabat, kita tidak tahu kebaikan. Kita tidak akan tahu tentang Islam. Kita tidak akan tahu tentang jalan kebaikan dan kebenaran tanpa sahabat. Karena yang membawa Islam sampai kepada kita adalah sahabat. Adalah para sahabat yang menyampaikan, yang mendakwahkan Islam. Maka apa? Wajib menghormati mereka, wajib memuliakan mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Karena kebaikan yang ada pada kita, seandainya ada, itu adalah kebaikan yang telah ditunjukkan oleh sahabat. Sahabat mendapatkan kebaikan itu. Wal-i'tirafu bifadlihim alladzi la yakhfa 'ala dzabil uquli salimah wal 'aqidatil mustaqimah. Dan wajib al-i'tiraf, mengetahui, mengenal, bifadlihim, keutamaan mereka. Wajib tahu keutamaan mereka itu apa. Sangat banyak. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, bahwa datangnya Islam kepada kita itu dengan tangan sahabat. Kebaikan yang datang kepada kita itu lewat tangannya sahabat. Itu sudah keutamaan yang besar bagi mereka. Kita tidak akan tahu Islam, tidak akan tahu kebaikan kecuali lewat mereka para sahabat. Belum lagi mereka para sahabat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam. Mereka para sahabat adalah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa perjuangan beliau mendakwahkan Islam. Di masa kesedihan beliau mengalami gangguan, mengalami rintangan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Maka wajib bagi kita mengetahui keutamaan mereka. Alladzi la yakhfa, yang keutamaan itu tidak tersembunyi, tidak samar. Ala dzawil uquli salimah, atas orang-orang yang memiliki akal, akal yang sehat, akal yang selamat. Akalnya masih sehat, belum rusak. Walakidatil mustaqimah, dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang lurus. Kalau orang itu akalnya masih sehat, akalnya masih selamat, keyakinannya benar, dia akan tahu keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Kata beliau, siapa yang tahu keutamaan sahabat? Siapa yang akan mengerti kemuliaan sahabat? Yang kemuliaan itu tidak tersembunyi. Orang yang punya akal. Akalnya pun akal yang selamat, akal yang sehat. Dan orang-orang yang punya keyakinan yang lurus. Kalau akalnya sudah terbalik, ya, pikirannya sudah terbalik, dia tidak tahu. Kalau keyakinannya sudah menyimpang, Dia tidak tahu. Jadi yang tahu adalah orang yang akalnya masih sehat dan keyakinannya masih lurus, belum menyimpang. Fatabban summa tabban, maka celaka, kemudian celaka. Celaka. Siapa yang celaka? Lil khawariji warrawafidhi. Celaka orang-orang khawarij. Celaka orang-orang rafidhah. Alladzina salaku almasalikal wa'rah fi haqqihim. Yang mereka menempuh jalan-jalan yang kasar pada hak sahabat. Perbuatan mereka kasar, perbuatan mereka lancang. Mereka tidak punya adab terhadap sahabat. Tidak mengerti kemuliaan sahabat. Tidak mengenal keutamaan sahabat. Kenapa? Sebabnya tadi, akalnya sudah tidak sehat, keyakinannya sudah menyimpang. Wa tuba lis sahabati al-kiram. Nah, di sini ada peringatan dari jalan khawarij. Kata beliau, fatabban thumma tabban, maka celaka, kemudian celaka. Siapa? Orang khawarij dan rawafid. Ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita mengikuti jalan orang khawarij dan jalan orang rawafid. Jangan sampai mengikuti, jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Yang penampilan mereka masya Allah. Rasulullah menggambarkan apa? Kata Rasulullah, apa gambarannya? Sesungguhnya sholat kalian tidak akan menyamai sholat mereka. Bacaan kalian tidak akan sama dengan bacaan mereka. Bacaan mereka sangat hebat. Sholat mereka sangat hebat. Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian menganggap remeh sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka. Sholatnya hebat. Berarti apa? Penampilannya masya Allah. Ya. Puasanya hebat puasanya. Setiap hari puasa. Puasanya Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Nah, bacaannya masya Allah. Qira'ah apa bisa. Sabah, apalagi al-asarah bisa. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka lari dari agama sebagaimana larinya anak panah dari apa? Busurnya atau buruannya. Melesat, menyimpang jauh dari agama. Padahal penampilan seperti itu. Maka kata Syekh rahimahullah, mereka celaka. Dari sini kita tahu, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan apa? Casing bahasanya ya. Wah, casingnya bagus berarti isinya bagus. Belum tentu. Ya. Casing bagus isinya jelek banyak. Contohnya siapa? Ini orang khawarij. Luarnya penampilannya, sholatnya masya Allah, bacaannya masya Allah, puasanya pun masya Allah, ibadah. Tapi apa isinya? Isinya rusak. Maka kata beliau apa? Tabban, summa tabban. Celaka, kemudian celaka. Peringatan dari apa? Orang khawarij. Menunjukkan jalan orang khawarij adalah jalan yang batil, jalan yang rusak. Qala wa tuba li sahabatil kiram wa atba'ihim minal anam. Dan tuba, beruntunglah. Sebagian mengatakan tuba itu nama pohon di surga. Makna bahasa kita, beruntunglah. Beruntunglah sahabat yang mulia. Wa atba'ihim, beruntunglah orang-orang yang mengikuti sahabat. Minal anam, dari kalangan manusia. Dari kalangan makhluk. Sahabat adalah makhluk yang mulia. Demikian juga orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mencontoh dan meneladaninya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia. Maka jadilah muttabi'un li sahabat. Jadilah kalian orang-orang yang mengikuti sahabat. Mungkin orang mengatakan jangan taklid sama sahabat, ya. Jangan taklid kok ikut-ikutan sahabat. Ya, sahabat pakai kopiah, pakai sorban, kamu ikut-ikutan. Nanti sahabat numpak jaran, kamu ikut numpak jaran, orang naik motor. Ya. Itu dikatakan taklid. Sahabat makan begini, ikut-ikutan begini. Sahabat sholatnya merapatkan shaf, ikut-ikutan merapatkan shaf. Jangan taklid gitu ya. Itu cara. Taklid bukan itu. Taklid bukan. Yang keras. Jawabannya apa, Sam? Jawaban Haidar. Taklid bukan seperti itu. Taklid bukan D. Baru kita lewati kemarin taklid ya. Taklid kemarin apa? Apa, Mat? Baru kemarin ya. Apa taklid? Taklid kemarin loh, baru kemarin. Nah. Apa Mas Didi? Ittiba'u man laisa bi hujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti orang yang bukan dalil dengan tanpa dalil. Ada dalilnya enggak mengikuti sahabat? Ada perintahnya? Ada enggak perintah dari Allah atau dari Rasulnya untuk mengikuti sahabat? Ada enggak? Ada enggak dar perintah dari Allah untuk mengikuti sahabat? Dalam banyak ayat Allah menyebutkan perintah untuk mencontoh mengikuti sahabat. Yang sahabat pun berbuat apakah dari hawa nafsu? Dari bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan taklid. Kenapa? Ini mengikuti petunjuk bimbingan Allah dan Rasulnya yang diamalkan oleh sahabat. Itu bukan taklid. Qala alladzina atasamu biddin al-qawim wal manhajil mustaqim. Yang mereka, siapa? Para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, berpegang teguh dengan agama yang qawim, agama yang lurus. Wal manhajil mustaqim, dan manhaj metode cara al-mustaqim yang lurus. Cara beragama yang lurus, metode beragama yang lurus. Mereka, para sahabat mengikuti agama yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna ila akhir. Dan orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, mereka mengatakan ya, surat apa? Al-Hasyr. Mereka berjalan di jalan yang lurus, berada di atas agama yang lurus. Fanalu ridhor rahmanir rahim. Maka mereka memperoleh, mendapatkan keridhaan Rahman, keridhaan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Mereka mendapatkan ridha Allah. Siapa? Para sahabat dan yang mengikuti mereka. Mafhum mukhalafahnya apa? Orang-orang yang mencela sahabat, orang-orang yang menyimpang dari jalan sahabat, tidak mau meneladani sahabat, berarti apa? Tidak mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak diridhai berarti dibenci. Mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mengikuti para sahabat, tidak mencontoh sahabat, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Tidak akan mendapatkan apa? Keridhaan Allah. Dan buktinya apa? Buktinya nanti akan diusir dari al-haud. Orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah, menyimpang dari jalan para sahabat, akan diusir dari al-haud, tidak boleh mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fasli ayyun fi sahabati tamdahu. Faqad nataqal wahyul mubinu, sungguh wahyu yang jelas, yang nyata, nataqo telah berbicara. Bifadlihim, dengan keutamaan mereka. Al-Quran sudah menyebutkan keutamaan para sahabat. Wafil fathi, di dalam Al-Fath, surat Al-Fath. Ayyun, satu ayat. Bisahabati, tentang sahabat. Tamdahu, memuji. Ayat tersebut menunjukkan pujian kepada sahabat. Wa qawluhu faqad nataqal wahyu al-mubinu bifadlihim wa fil fathi ayyun fi sahabati tamdahu, yakni annallaha asna alaihim fil Qur'an biqaulihil haqq. Maksudnya, kata beliau rahimahullah, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah memuji mereka para sahabat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang benar, yang hak. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, awal mula yang masuk Islam, minal muhajirina, dari kalangan sahabat muhajirin, wal ansar, dan kalangan sahabat ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan baik. Mengikuti mereka bukan dengan teori saja, tapi dengan praktek, dipraktekkan, diamalkan dalam dunia nyata. Mengikuti siapa? Sahabat. Beramal seperti amalnya sahabat, beribadah seperti ibadahnya sahabat. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Siapa? Para pendahulu. Siapa di sini? Al-Muhajirin wal-Ansar, sahabat muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Allah meridai mereka. Waradu'an, dan mereka ridho atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa'adda lahum jannat, dan Allah mempersiapkan untuk mereka. Untuk siapa? Para sahabat dan orang yang mengikuti mereka. Jannatin, surga-surga. Tajri, yang mengalir. Tahta, di bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Surga-surga yang di bawahnya apa? Aliran sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keutamaan yang azim, yang besar, keutamaan yang agung. Sangat jelas dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji sahabat muhajirin dan sahabat ansar dengan jelas. Siapa muhajirin itu, Khalid? Muhajirin itu siapa? Siapa, Rahmat? Muhajirin. Dalam sirah sudah sampai itu sahabat muhajirin. Siapa, Kil? Muhajirin. Siapa, Sam? Muhajirin. Sahabat yang mana? Nah, yang keras, sahabat yang hijrah, yang pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa pindah? Karena di Mekah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka berpindah. Siapa sahabat Ansor, Mat? Namanya Ansor. Siapa sahabat Ansor? Sahabat yang apa? Apa dar? Apa jawabannya? Apa lihat yang dekat? Gak dengar. Apa dar sahabat Ansor? Sahabat yang apa? Yang apa? Ayo keras. Sahabat yang tinggal di Madinah, yang menerima sahabat muhajirin, yang menolong sahabat muhajirin dan menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat Ansor. Yang kemarin ada berapa kabilah sahabat Ansor? 2 kabilah. Kabilah apa? Aus dan Khazraj, yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus tahun apa? Berperang. Dengan datangnya Islam mereka bersatu. Lebih mulia mana sahabat muhajirin dan Ansor? Lebih mulia mana Mas Yusuf? Antara muhajirin dengan Ansor? Ansor atau muhajirin? Ansor. Yakin? Sahabat Ansor? Bagaimana Mas Tri? Allah di dalam banyak ayat menyebutkan yang dulu mana? Muhajirin atau Ansor? Muhajirin, baru Ansor. Menunjukkan bahwa muhajirin lebih mulia dari Ansor. Kenapa? Di banyak ayat, bukan hanya satu ayat. Sebutkan muhajirin dulu, baru Ansor. Secara umum, sahabat muhajirin lebih mulia dari Ansor. Tapi semua mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.